Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmukumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat hidayah serta pertolongannya kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah dengan mendengarkan khutbah Jumat dan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Kemudian usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah azza wa jalla. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa dalam artian antakmala bi taatillah ala nurin minallah taju thawaballah, yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, dan meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka takut adab Allah. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmukumullah. Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita bahwasanya ada di antara orang-orang yang mengatakan muslim itu bisa murtad dari agamanya. Allah dan Rasulnya telah memperingatkan kita bahwasanya tidak semua orang muslim bisa terus istiqomah di atas keislamannya. Allah berfirman, wa kafaru ba'da islamihim, mereka kafir setelah keislaman mereka. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qitalil mudlim, bersegeralah kalian untuk beramal kebaikan karena nanti akan muncul banyak fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran, pagi harinya masih mu'min, sore harinya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbi kafiran, sore harinya masih mu'min, pagi harinya sudah kafir. Dan ijma' ulama menyatakan ada bab kemurtadan. Ada keyakinan, ada ucapan, ada perbuatan yang bisa mengeluarkan seorang muslim dari agamanya. Oleh karena itulah Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Oleh karena itulah ma'asal muslimin, pada kesempatan yang singkat ini perlu kita sampaikan beberapa pembatal keislaman untuk kita betul-betul mewaspadainya dan menjauhkan diri darinya. Yang pertama di antara pembatal keislaman, asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dalam ibadah. Seperti berdoa kepada wali yang telah mati, beristighosah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyembelih hewan kurban untuk jin atau tempat-tempat keramat. Sedangkan Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Dan Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. "Innahum man yushrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah api neraka. Ini pembatal keislaman yang banyak terjadi tengah-tengah kaum muslim. Berapa banyak kuburan yang disembah, berapa banyak wali yang telah mati diminta-mintai selain Allah, berapa banyak manusia yang mengaku muslim namun menyembelih hewan kurban, kambing, kerbau untuk selain Allah, untuk penunggu gunung, penunggu kuburan, penunggu lautan. Na'udzubillah min dzalik. Ini kata Pak ulama, salah satu pembatal keislaman yang wajib dijauhi. Yang kedua, ma'asal muslimin, di antara pembatal keislaman, orang itu bisa murtad dari Islam kalau dia menjadikan perantara antara dia dengan Allah dalam ibadah, dalam doa. Seperti seseorang mengatakan, "Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, sampaikan doaku kepada Allah. Wahai wali fulan yang telah mati, sampaikan hajatku kepada Allah." Ini kata Allah merupakan perbuatan kelakuan orang musyrikin di zaman jahiliyah. Allah berfirman, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, mereka berkata, "Kami tidak beribadah kepada orang-orang yang telah mati tersebut, namun mereka hanya sekedar perantara untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya." Sedangkan Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa langsung kepada Allah. Kata Allah, "Astajib lakum, aku akan kabulkan." Namun sebagian kaum muslimin, mereka masih menjadikan sebagian manusia, entah nabi, entah wali yang telah mati, sebagai perantara kepada Allah. Dan mereka juga minta syafaat kepada orang-orang tersebut. Dan ini juga merupakan kelakuan orang musyrikin di zaman jahiliyah. Allah berfirman, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna indallah." Dan orang-orang musyrikin yang beribadah kepada selain Allah, yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat, mereka berkata, "Yang kami ibadahi itu hanyalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala." Maka seorang muslim yang bijak hanya berdoa, beristighosah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lewat perantara orang-orang yang mati meskipun seorang nabi. Para sahabat dahulu, ketika Rasul masih hidup, mereka minta didoakan oleh Rasul. Namun ketika Rasul telah meninggal dunia, tidak ada satupun yang berdoa lewat perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika paceklik di zaman Al-Khalifah Rasid Umar bin Khattab, beliau minta doa orang yang saleh yang masih hidup pada waktu itu, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Mereka tidak pergi ke kuburan Nabi, minta-minta kepada Allah lewat perantara Nabi, namun lewat orang yang saleh yang masih hidup di waktu itu. Maka sekali lagi, menjadikan orang yang telah mati, baik wali, baik nabi, dalam berdoa kepada Allah merupakan salah satu pembatal keislaman, kata para ulama, berdasarkan ayat-ayat tadi. Yang ketiga, di antara pembatal keislaman, kata para ulama, yang tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrikin non-muslim. Sedangkan Allah mengkafirkan mereka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlil kitab, Yahudi dan Nasara, dan orang musyrikin penyembah berhala, mereka kekal dalam api neraka selama-lamanya, dan merekalah sejelek-jelek makhluk. Allah menamakan mereka kafirin. Kalau ada yang tidak mau mengatakan mereka kafir, atau yang menolak mereka dikatakan kafir, maka kata pak ulama, mereka telah mendustakan Al-Quran yang menamakan mereka kafirin. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Demikian pula yang ragu akan kekafiran orang non-muslim, maka juga sama kata pak ulama, dia bisa murtad dari Islam karena dia meragukan Al-Quran yang mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam. Sungguh kafir orang yang mengatakan Al-Masih Isa ibnu maryam adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita dalam menyikapi orang kafir pertengahan, dalam urusan dunia silakan berbuat baik kepada mereka. Mereka sakit silakan jenguk. Mereka butuh bantuan urusan dunia, silakan bantu. Tetangga kafir, silakan dihormati, dibantu. Namun urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Tetap harus ada rasa berlepas diri dari ajaran kekafiran, kesyirikan mereka. Dan kita yakini mereka dinamakan oleh Allah, minal kafirin innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Kemudian di antara pembatal keislaman yang keempat, kata para ulama, kalau ada yang menganggap ada ajaran hukum yang lebih baik daripada ajaran dan hukum Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya mengatakan hukum barat lebih baik daripada hukum Islam, maka sepakat ulama mengatakan orang itu telah keluar dari Islam. Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Kafir yang keluar dari Islam kalau meyakini hukum selain Islam lebih baik daripada hukum Islam, lebih baik daripada hukum Allah dan Rasul. Adapun sekedar tidak melaksanakan hukum Allah, termasuk kufur asghar, kufur kecil, kata para al-ulama, atau bahkan yang mengatakan hukum Islam sama sederajat dengan hukum barat misalnya, maka orang itu bisa murtad dari al-Islam. Kemudian yang kelima, ma'asal muslimin, di antara pembatal keislaman juga adalah kebencian dalam hati terhadap syariat Islam, terhadap sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Allah berfirman, "Dzalika biannahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu mereka membenci apa yang diajarkan oleh Allah, maka Allah batalkan semua amal ibadah mereka. Dan di antara pembatal amal ibadah, kekufuran, kesyirikan. Maka kalau ada orang yang membenci dalam hatinya salah satu ajaran Islam, meskipun dia mengamalkannya, dia sholat, namun dia sangat benci dengan sholat. Meskipun kata ulama, bedakan antara sedikit rasa malas berat dengan kebencian terhadap ibadah sholat tersebut. Perempuan tidak berjilbab dan dalam hatinya ada kebencian terhadap syariat jilbab, maka ini bisa mengeluarkannya dari Islam. Atau mungkin dia juga berjilbab, namun hatinya benci terhadap syariat jilbab, maka bisa keluar dari al-Islam. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Kemudian di antara pembatal Islam yang keenam adanya ucapan yang memperolok agama Allah, syariat Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakan wahai Nabi Muhammad, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, rasulnya, kalian memperolok? La ta'tadiru, jangan kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, karena kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Maka sekali lagi ma'asal muslimin, jaga lisan, jaga keyakinan, jaga amal perbuatan. Jangan sampai jatuh ke dalam pembatal keislaman sedangkan kita tidak menyadarinya. Maka juga hati-hati terhadap orang-orang yang memperolok agama Allah. Meskipun dia seorang ustaz, seorang da'i, kalau memperolok, menjadikan agama sebagai bahan candaan, para malaikat diperolok, para malaikat dijadikan candaan, ini sebetulnya ma'asal muslimin sebagaimana kata Allah, qad kafartum ba'da imanikum. Kemudian ma'asal muslimin, di antara pembatal keislaman juga kata para ulama, as-sihir, ya sihir, yaitu kerjasama antara setan, jin, dan manusia yang di dalamnya ada jimat, ada jampi-jampi ala dukun, ada permintaan tolong kepada setan dari kalangan al-jin. Ini adalah sihir yang Allah katakan, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan di zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir, namun setan-setan itulah yang kafir karena mereka mengajarkan sihir. Maka sihir, perdukunan, ini hakikatnya kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Rasul SAW bersabda, "Man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa mendatangi dukun atau peramal lalu membenarkan ucapannya, maka dia telah kafir kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara pembatal keislaman yang berikutnya adalah at-tawalli, meridai agama orang-orang kafir dan membantu mereka memerangi kaum muslimin dengan adanya tadi kecintaan, keridhaan terhadap agama mereka. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa man yatawallahum minkum fa innahum minhum." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai pelindung bagi kalian. Sebagian mereka pelindung bagi sebagian yang lain. Barang siapa yang tawalli, kata ulama tafsir, yaitu meridhoi orang kafir dan agama mereka, mencintai orang kafir karena cinta terhadap agama mereka, maka kata Allah, fa innahu minhum, maka dia termasuk golongan orang kafir tersebut. Kemudian di antara pembatal keislaman juga mengklaim ada seseorang yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Kalau sudah tingkat makrifat, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa Ramadan. Barang siapa punya keyakinan seperti ini, maka kafir secara ijma. Rasul SAW bersabda, "Walladhi nafsi biyadih la yasma'u bi ahadun min hadil ummah Yahudian au Nasranian ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. Kata Rasul, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada seorang pun dari umat ini, baik Yahudi atau Nasara, yang mendengar tentang diriku, tentang ajaranku, kemudian dia mati dan tidak beriman dengan ajaranku tersebut, kecuali dia termasuk penghuni api neraka. Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah kepada seluruh manusia dan juga kepada jin sampai akhir zaman. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakan, wahai manusia, sesungguhnya aku yaitu Rasulullah SAW adalah utusan Allah kepada semua manusia. Maka kalau ada orang yang mengklaim dirinya tidak wajib mengikuti Nabi Muhammad, maka dia keluar dari al-Islam. Dan yang terakhir, ma'asal muslimin, di antara pembatal keislaman al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajari Islam, tidak mau mengamalkan Islam sama sekali, tidak mau beribadah kepada Allah, maka sepakat ulama mengatakan orang itu telah keluar dari al-Islam. Allah berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذِكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang disampaikan ayat-ayat Allah, namun dia berpaling dari peringatan Allah, cuek, tidak mau tahu tentang agama Islam. Maka meskipun KTP-nya Muslim, dia bisa keluar dari al-Islam. Masal muslimin, kata para ulama, masih banyak pembatal-pembatal keislaman. Namun 10 ini yang banyak terjadi. Ini kita sampaikan untuk sekedar wadzakir, memperingatkan diri kita. Jangan sampai kita jatuh ke dalam kekufuran, kesyirikan, pembatal keislaman. Dan bukan berarti kita gegabah untuk menfonis individu dari kaum muslimin keluar dari Islam. Minimal apa yang kita sampaikan untuk diri kita agar jangan sampai terjatuh ke dalam pembatal keislaman, dan untuk kita sampaikan kepada kaum muslimin, hati-hati ada pembatal keislaman, sebagaimana salat bisa batal, wudhu bisa batal, demikian pula Islam seseorang bisa batal kalau melakukan pembatal-pembatal keislaman yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk istiqomah di atas Islam, di atas tauhid dan sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna sinaba. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka da'din wa ja'al hadal balada aminan wa sayyidal bilal muslimin. Allahumma ahyina 'alal islami was sunnah. Allahumma amitna 'alal islami was sunnah. Allahumma ahyina wa tawaffana ala islami wa sunnah ya rabbal alamin ya hayu ya qayyum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qali hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.